بسم الله الرحمن الرحيم. Saya ingin tegaskan pada kita semua bahwa hal yang sederhana yang melekat pada aktivitas Nabi, bila kita kemudian ikuti, jangan dilihat kesederhanaannya, tapi lihat janji Al-Qur'annya. Begitu antum ikuti, maka seketika pahala dituliskan untuk kita. Pahala dituliskan. Jadi kalau kita punya kebiasaan, tapi kebiasaan itu tidak diniatkan untuk mengikuti kehidupan Nabi sebagai contoh ibadah untuk kita, maka tidak ada nilai pahalanya di situ. Misal nanti kita akan ambil materi tentang makan minum. Nabi katakan misalnya dalam Al-Muwatta Karya Imam Malik nomor hadis 2020 disampaikan ketika Abu Sulma datang dengan anaknya, kemudian dihidangkan makanan, dia mengambil makanan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan oleh Nabi, "Idza qaddimat ta'am," kalau makanan dihidangkan, "khudh bi yaminika ma yalik," ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Di mengambil makanan dengan tangan kanan itu sunnah. Jelas ya? Nah, antum terbiasa misalnya, maaf, ngambil makanan minuman dengan tangan kanan, tapi tidak diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi. Bukan karena Nabi yang minta, cuman pengen aja ngambil dengan tangan kanan. Maka perbuatan demikian, maaf, itu tidak menghasilkan pahala. Hanya aktivitas biasa saja, tidak ada bedanya yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak beriman atau yang belum beriman, minum pakai tangan kanan. Antum minum pakai tangan kanan. Lantas apa bedanya antum dengan yang lain? Kalau cuma urusan dunia, ya kita kan hidup bukan untuk dunia saja. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita yakin ada kehidupan lain di akhirat yang kita capai. Jadi kalau dunia saja kita harus punya bekal, apalagi saat pulang ke akhirat. Antum kerjakan begitu luar biasa untuk dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, sekolah dari kecil sampai tinggi-tinggi. Untuk apa? Dunia, sifatnya sementara. Begitu antum tinggalkan, maaf, meninggal antum, bahasanya meninggal dunia, dunia ditinggalkan. Di semua raihan anda saat didapatkan di dunia, itu akan ditinggalkan. Telah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia. Artinya, meninggalkan semua dunia yang pernah dia alami. Baju dia tinggalkan. Rumah dia tinggalkan. Mobil dia tinggalkan. Bayangkan. Untuk yang antum tinggalkan saja, anda begitu seriusnya. Kenapa untuk yang abadi? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Untuk yang abadi, tidak ada meninggal lagi, hidupnya di situ selamanya, anda tidak menyiapkan bekal dengan serius, kan rugi. Seperti saya katakan kepada anda, bekal untuk pulang itu ibadah. Dan contoh Nabi, contoh terbaik menghasilkan pahala ibadah. Yang paling aneh sekarang, orang ketinggalan bekal dikejar-kejar. Orang ketinggalan bekal diabaikan saja. Coba antum pernah pikiran, kalau antum misalnya belum tertinggal menunaikan 2 rakaat salat subuh, sunnahnya. Sunnahnya saja. 4 rakaat salat zuhur, sunnahnya. 2 rakaat ba'diyah, sunnahnya. Kadang orang tertinggal sunnah, biasa saja. Tapi kalau tertinggal uang 100 ribu, dikejar lagi. Akhi, ini ketinggalan 100 ribu, ya lupa, balik lagi. Akhi, kok belum salat sunnah qabliyah? Kan sunnah. Ah. Anda bayangkan, tertinggal sunnah untuk yang abadi, bisa dia santai sikapi, tertinggal urusan dunia, bisa dia kejar bertubi-tubi. Maka dari sini, kita mesti rubah cara berpikir kita. Karena sekarang persaingannya semakin ketat, teman-teman sekalian. Antum kalau tidak berbuat baik dari sekarang, antum tertinggal luar biasa. Demi Allah saya katakan, sekarang ada pancaran cahaya yang indah di negeri ini. Majlis sudah penuh, mulai mendekat pada Al-Quran, banyak yang mau menghafal, ada yang mendekat pada tuntunan Nabi SAW. Jadi kalau anda enggak mulai hari ini, anda terlambat. Bahkan kemarin malam kami di Bekasi, teman-teman yang sering berkendaraan, sekarang motor aja sudah bikin klub syariah. Motor syariah. Anda bayangkan tuh. Ya, starter pakai bismillah. Masya Allah. Berangkat bismillahirrahmanirrahim tuh. Nyampe di tujuan, alhamdulillah. Luar biasa. Tadi pagi kami olahraga pingpong. Pingpongnya pingpong syariah. Luar biasa. Setnya pakai bismillah. Nyemes masuk, alhamdulillah. Ya, kena cemes, astagfirullah. Pokoknya luar biasa lah. Ada security ikutan. Ini nyata, security ikutan. Dikasih tahu aturannya. Begitu dia balikin bola, nyangkut. La haula wala quwata illa billah. Tapi akhirnya mereka datang, kemudian dari situ ngobrol, pada ke masjid, Pak. Alhamdulillah, ke masjid, ibadah, ngatur taklim, dan sebagainya. Nah, saya kembalikan. Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya pernah terangkan ayat ini di awal jumpa kita. Laqad kana lakum, pakai lam dengan qad, dua adat taukid. Allah meyakinkan dan saya pastikan, kata Allah, kalian jangan pernah ragu. Kana lakum fi Rasulillahi, telah kami tetapkan dalam setiap aktivitas kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah. Jadi teladan terbaik. Jadi kalau antum ikuti, antum otomatis jadi teladan juga. Uswah itu keteladanan yang saat diikuti, maka dia akan berpindah pada yang mengikuti. Terus nyambung, nyambung, nyambung, nyambung. Jadi yang pertama tidak hilang, tetap teladan juga. Tapi nanti nilai keteladanan pindah kepada yang mengikutinya. Dan di sini tidak hilang, Rasulullah tetap teladan. Sahabat yang ikut jadi teladan sahabatnya. Tabi'in yang ikut kemudian pada Nabi jadi teladan juga. Ulama yang ikut jadi teladan juga. Makanya kalau antum ikuti Nabi dalam kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka anda akan jadi prototipe. Ya, keteladanan terbaik yang bisa memberikan maslahat dalam kehidupan. Plus, maaf, hasanah. Bukan cuma uswah, tapi hasanah. Setiap ada kata hasanah, maka tidak hanya melahirkan kebaikan, tapi kebaikan yang bernilai pahala. Lihat ya, setiap kebaikan, awas hati-hati, belum tentu punya nilai pahalanya. Tapi ketika nilai kebaikan itu disematkan nilai pahala di situ sebagai bekal terbaik untuk pulang ke akhirat, maka berubah kalimatnya menjadi hasanah. Makanya antum ketika berdoa kepada Allah, itu minta aktivitas dunia baik tapi ada pahalanya. Mengantarkan kita pada akhirat dengan bekal pahala terbaik. Jadi dunia dapat pahala, akhirat mendapatkan surga. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah 201. Ya Allah, anugerahkan pada kami, Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua kebaikan-kebaikan bukan cuma baik, ada pahalanya di situ. Saya bekerja, ya Allah, jadikan pekerjaan saya baik untuk saya. Dan ada pahalanya di situ. Di begitu berangkat, ada pahala dalam setiap langkahnya. Duduk di mejanya, ada pahala di setiap langkahnya. Punya teman kantor, ada pahala dengan temannya. Karena teman ngajak pada kebaikan. Ya, maaf, pekerjaan mengantarkan pada kemuliaan. Ada semua jenis pahala. Antum dapat pasangan hidup, ada pahala di dalamnya. Di rumah punya tetangga dengan sampingnya, ada pahala di dalamnya. Itu yang diharapkan. Dipakai begitu pahala ini dibawa, sampai ke akhirat, maka hasanah berubah menjadi anugerah surga yang tak terlukiskan. Jelas sampai sini?